Kemudian membuat anak gila membaca. Ketiga, menggerus iman anak kita. Kemudian buku-buku yang cukup terkenal yang mungkin bapak-bapak pernah melihatnya sebelum menikah, yaitu Kupinang Engkau Dengan Hamdalah. Ini saya pribadi pernah melihatnya dan pernah membacanya. Mencegah pernikahan, mencapai pernikahan barokah serta kado pernikahan untuk istriku. Inilah segelintir atau sedikit profil dari Ustaz kita, Ustaz Fauzi Lazim, yang kalau kita lihat dari aktivitas dan ininya, beliau adalah memang spesialis parenting. Insyaallah gunakanlah manfaat ini untuk bertanya sebanyak-banyaknya bagaimana kita membangun komunikasi positif dan membangun keluarga yang tentunya mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak berpanjang lebar lagi, kami persilahkan kepada Ustaz Fauzi Lazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita berbincang tentang kehidupan kita, yakni tentang bagaimana kita mengasuh anak-anak kita. Dan sesungguhnya mengasuh anak ini bukanlah soal hari ini, bukanlah soal setahun dua tahun yang akan datang, tetapi ini adalah soal yang sangat panjang tentang bagaimana anak kita 30, 40, 50 tahun yang akan datang, yang ketika itu kita mungkin masih hidup atau mungkin sudah tiada. Nah, maka karenanya kita perlu berpikir apa yang paling mendesak untuk kita bekalkan kepada anak-anak kita. Karena makin bertambah usia kita, kita bukan semakin kuat, tapi kita akan semakin layu, semakin tak berdaya, semakin terbatas gerak kita. Sedangkan anak-anak kita semakin bertambah usia, dengan terutama mengandalkan pada telunjuk kita, kekuasaan kita untuk merekum mereka, maka daya paksa kita inginkan sebesar apapun keinginan kita untuk mengawasi mereka, bahkan ketika mereka masih kecil pun ada saat-saat di mana kita tidak sanggup, di mana kita tidak mampu, di mana kita tidak berdaya sama sekali untuk mengawasi mereka. Ketika kita duduk di sini misalnya, kita tidak bisa mengawasi anak-anak kita yang berada bahkan di ruangan ini, ketika lepas dari mata kita. Ini menunjukkan betapa terbatasnya kita. Apalagi kalau anak-anak itu sudah berada di ruangan yang lain, atau berada di tempat yang jauh dari kita, semakin tidak adalah kemampuan kita untuk mengawasi mereka. Maka kalau mendidik anak itu kita dasarkan pada pengendalian kita atas mereka semata-mata, bukan berarti kita tidak boleh mengendalikan anak, tetapi jika kita tidak membangun pada diri mereka apa yang sungguh-sungguh patut mereka cari, kita hanya mengajarkan pengetahuan-pengetahuan kepada mereka, para pengetahuan itu tidak memberi manfaat apa-apa kecuali mereka telah memiliki jiwa yang kokoh, memiliki keyakinan yang kuat terhadap apa-apa yang kita sampaikan itu, maka kendali kita atas mereka semakin lama semakin melemah. Nah, imbang bangunan, semakin tinggi bangunan yang kita ingin wujudkan, maka semakin lama waktu yang perlu kita persiapkan untuk membangun fondasinya. Kalau kita ingin membangun rumah yang sederhana, yang tidak perlu ditembok, kita tidak perlu bikin fondasi yang kokoh. Sederhana saja, cukup ditancapkan, selesai. Tapi makin tinggi rumah yang ingin kita bangun, makin berat bahan-bahannya kita pakai, maka fondasinya harus makin kokoh. Serupa dengan itulah anak-anak kita. Kerap kali orang tua terjebak oleh persoalan-persoalan yang muncul seketika atau masalah-masalah yang mereka hadapi sehari-hari, tetapi lupa dengan apa yang jauh di masa mendatang. Karenanya kita perlu mengingat akan kita bawa kemana sebenarnya anak-anak kita ini. Apa yang kita harapkan dari mereka? Inilah yang perlu kita jawab dari diri kita masing-masing. Semoga Allah Ta'ala ampuni saya dan ampuni kita semua. Sekiranya ada yang lalai dan sungguh banyak hal yang telah terlalaikan dari diri saya atas anak-anak saya di dalam mengasuh mereka. Ada tiga jalan untuk berprestasi. Ada tiga jalan untuk berprestasi. Yang pertama, prestasi itu muncul karena anak-anak itu memang dilatih, tetapi mereka belum tentu betul-betul sangat menguasai, belum tentu betul-betul kompetens. Hanya pada saat diperlukan mereka memiliki kemampuan itu, tetapi sesudahnya tidak lagi memiliki kemampuan. Yang kedua, ada anak-anak yang berprestasi karena memang mereka memiliki kemampuan yang sangat bagus dalam bidang itu, sehingga kapanpun mereka diperlukan, mereka mampu. Tapi ada yang ketiga, orang-orang yang berprestasi, anak-anak yang berprestasi disebabkan keyakinan yang sangat kokoh. Dan karena keyakinan yang sangat kokoh itulah, maka mereka terus mencari apa-apa yang bermanfaat baginya, diraihnya, dikejarnya, dipelajarinya, sehingga darinya anak-anak ini memiliki penguasaan yang matang, penguasaan yang mendalam atas cabang-cabang ilmu ataupun berbagai ragam keterampilan, sehingga sewaktu-waktu diperlukan mereka mampu mengerjakannya dengan baik. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa bahkan untuk urusan prestasi pun yang perlu kita bangun lebih kokoh, jika sekiranya kita ingin anak-anak ini berjalan menjadi self-starter yang tidak perlu lagi kita dobrak-dobrak, mereka sudah dapat bergerak, maka yang perlu dibangun pun adalah keyakinan mereka dan arah hidup mereka. Boleh jadi anak-anak memiliki keyakinan tapi tak memiliki arah hidup. Nah, inilah yang perlu kita bangun pada diri mereka. Nah, itu pun kita masih belum berbicara tentang akhirat. Padahal tidak ada lagi yang berharga dari anak-anak kita sesudah kita tiada, kecuali anak-anak soleh yang mendoakan. Waladin solehin yada'ula. Artinya, bukan sekedar doa anak. Apalagi kalau anaknya tidak ikut berdoa, tidak ikut mengaminkan, yang mendoakan orang lain, yang mengaminkan orang lain, dia hanya seksi konsumsi saja. Nah, itu pun yang bagaimana mengaminkannya? Aminkannya gini. Amin. Amin, amin. Amin. Amin. Begitu selesai doa, SMS masuk. Saya tidak tahu dari mana. Yang jelas bukan dari Lauhul Mahfuz. Mungkin dirinya. Terima kasih. Doa Anda telah masuk. Ya. Bukan itu, bukan itu. Nah, lalu apa yang kita ingin tanamkan? 50 tahun mendatang anak-anak kita itu, mungkin anak kita sudah bertebar di mana-mana, tapi mungkin juga mereka tidak bisa kemana-mana. Alangkah banyak orang tua yang bisa mencari kemana-mana, tapi anaknya tidak. Tapi mungkin juga anak-anak kita itu bertebar di mana-mana yang jauh dari pandangan kita. Nah, apakah yang paling berharga buat kita dari anak-anak kita jika mereka jauh dari kendali kita? Apakah yang paling berharga buat kita dari anak-anak kita sesudah kita tiada? Maka teringatlah kita dengan perkataan Nabi Allah Yaqub alaihissalam tentang anak-anaknya. Apa yang paling diharapkan oleh Nabi Allah Yaqub alaihissalam? Nabi Allah Yaqub alaihissalam yang paling beliau gelisahkan dari anak-anaknya bukan soal pekerjaan, bukan soal profesi. Kalau itu mau kita bekalkan, kemampuan itu akan mengantarkan mereka untuk dapat mengelola hidup. Tetapi yang ditanyakan adalah, mana tak butuh Nabi Bakti? Apa yang akan kalian sembah sesudah aku tiada? Bukan mana tak butuh Nabi Bakti? Apa yang akan kamu makan sesudah aku tiada? Nah, ada kehidupan yang sangat panjang, tetapi kadang-kadang kita persiapkan bagi anak-anak kita dalam kehidupan yang sangat pendek. Nah, yakni mata kulu nami bakti, apa yang katakan dan makan sudah tiada, bukan mata kulu nami bakti, apa yang akan kamu sembah sudah tiada. Pertanyaannya, seberapa gelisahkah kita hari ini? Apakah kita sekarang ini sibuk perbanyak tabungan agar kelak mereka tidak kebingungan cari makan sudah kita tiada? Ataukah kita bekali jiwa mereka dengan tujuan hidup? Hidup ini untuk apa? Karena kita berpikir anak-anak terlalu kecil untuk berpikir yang besar. Tetapi kita senantiasa melihat mereka kecil, bahkan ketika mereka sudah mau menikah, kita menganggapnya masih kecil saja. Tahu-tahu mereka sudah menikah dan barulah kita melihat, oh iya, banyak hal yang belum saya tanamkan, banyak hal yang belum saya kokohkan pada diri mereka. Nah, jadi inilah yang perlu kita risaukan, perlu kita tanyakan pada diri kita. Apakah kita sudah menyalahkan tujuan hidupnya dengan mengajarkan kepada mereka ini untuk melihat Tuhannya? Perintah pertama dalam Al-Quranul Karim memang perintah membaca. Iqra, tapi jangan lupa itu bukan baca komik. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra warabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini membaca sebagai pintu untuk mengenal Tuhannya, mengenal tujuan hidupnya, mengenal akhir hidupnya. Nah, jika ini kita tanamkan pada diri anak-anak kita, kita tumbuhkan pada diri anak-anak kita, maka akan mereka akan punya arah. Ada anak-anak yang ketika masuk ke masa remaja, mereka tidak perlu mengalami masa keguncangan, strong and stress, tidak perlu mengalami krisis identitas. Kenapa? Karena mereka sudah punya tujuan yang jelas. Identitas diri yang sangat kokoh semenjak mereka belum masuk ke masa remaja. Dulu saya percaya kepada mitos bahwa, meskipun tidak terlalu percaya karena saya sempat menolak apa yang diajarkan kepada saya di kampus, dan akibat dari penolakan itu nilai saya untuk mata kuliah psikologi perkembangan 2 dan psikologi remaja tidak baik. Ada anak-anak yang masuk ke masa remaja tanpa masa keguncangan, strong and stress, tanpa krisis identitas. Siapa mereka? Siapa mereka? Yakni mereka ini adalah anak-anak yang sebelum masuk usia remaja telah memiliki arah hidup yang jelas, tujuan hidup yang kokoh, dan karenanya mereka memiliki identitas diri yang sangat kuat. Dan ini bukanlah dengan memberikan informasi kepada mereka, kita ini muslim, nah, bukan. Tetapi dengan menanamkan keyakinan. Apa bedanya memberikan pengetahuan dengan menanamkan keyakinan? Dari segi kalimat yang digunakan pun berbeda. Informasi itu disampaikan dengan kalimat yang sifatnya naratif. Tetapi keyakinan, iman itu ditanamkan dengan kalimat-kalimat imperatif, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Mari kita lihat contohnya tadi, ayat yang awal diturunkan tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan seorang muslim hendaklah membaca dalam nama Tuhan, jadi bacalah. Setiap Jumat, khatib juga diperintahkan untuk menyampaikan wasiat takwa. Maka hendaklah dia menyeru, bertakwalah kalian kepada Allah. Bukan meminta izin untuk menyampaikan nasihat. Mohon maaf, kadang-kadang kan terjadi gitu. Sidang Jum'ah, rahimahumullah. Izinkanlah saya untuk menyampaikan pesan takwa. Sudah diizinkan, Pak. Kalau tidak diizinkan, tidak dipanggil untuk jadi khatib, kan? mudah-mudahan tidaklah kita mati kecuali pada sebagai muslim. Yang pertama minta izin, yang kedua harapan. Tapi sampai khutbah selesai tidak ada seruan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya jamaahnya ngantuk. Sehingga khutbah kedua justru dimulai dengan ungkapan yang aneh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Karena Jumat banyak yang tidur. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin tidak menjumpai itu. Ah, kita teruskan kembali. Kita teruskan kembali perbincangan ini. Jadi, menanamkan keyakinan, menanamkan iman, menanamkan sikap itu dengan kalimat-kalimat imperatif. Ada pertanyaan, bukankah itu tidak sesuai dengan cara kerja otak? Saya membaca sebuah modul, saya membaca sebuah catatan, Masya Allah, banyak sekali kesalahan-kesalahan komunikasi yang saya tidak tahu, karena dalam agama ini berbeda. Kesalahan pertama melarang dengan penjelasan bla bla bla bla bla bla bla. Antara lain itu membunuh kreativitas, banyak dilarang akan membunuh sel-sel otak, saraf berkenaan dengan saraf di dalam otak anak dan lain-lain. Nah, kalau memang misalnya sarafnya ini banyak yang mati, mati pula lah dia. Serupa dulu saya percaya juga bahwa otak kita ini hanya digunakan 8%. Kalau otak ini hanya 8%, yang lainnya ini akan impact, akan rusak, dan karena itu matilah kita. Nah, ini banyak sekali tahayul-tahayul yang berbungkus ilmiah, seolah-olah ilmiah, tetapi tidak, ya. Tapi tidak. Tapi saya juga sudah percaya juga itu. Sudah percaya juga. Kalimat perintah menjadikan anak tidak bisa mengembangkan inisiatifnya. Macam-macam. Memberikan kritikan akan mematikan dari pikir mereka. Padahal saya membaca dalam sebuah buku yang berjudul Better by Mistakes yang ditulis oleh Alina Dugan, bercerita tentang bangsa Jepang, Korea, dan China. Bagaimana ketiga bangsa ini maju, wabil khusus Jepang, justru dengan menumbuhkan pada diri anak kesediaan dan rasa suka apabila dia dikritik, apabila dia ditunjukkan salahnya. Berbeda menunjukkan kesalahan dengan mengolok-olok. Kadang kita tidak menunjukkan kesalahan, tidak mengkritik, tetapi mengolok-olok. Hebat. Itu bukan memuji. Meskipun tak kata hebat. Seorang istri dibilang cantik oleh suaminya, bisa marah. Cantik kamu. Itu bukan pujian. Itu bukan pujian. So it's not about what word we say. It's about how to say. Saya teruskan kembali perbincangan kita. Jadi ini kira-kira itu disampaikan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Nah, kita akan bahas nanti insyaallah lebih lengkap tentang larangan yang dilarang dan larangan yang dibolehkan. Nah, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Kalau demikian, maka ada hal yang perlu kita ingat. Jika mendidik anak ini bukanlah hanya soal hari ini, bukan soal minggu depan, bukan soal tahun depan, bukan soal lulusnya anak di ujian akhir nasional misalnya, melainkan soal 30 tahun mendatang anak kita, 40 tahun mendatang anak kita, maka yang perlu kita ingat, mendidik mereka bukanlah semata bukanlah soal mengenalkan berbagai ragam pengetahuan kepada mereka, bukanlah soal mengajarkan berbagai pengetahuan kepada mereka, tetapi yang awal sekali adalah mengajarkan anak-anak kita mengenali kebenaran. Ajari anak-anak kita mengenali kebenaran itu sebelum mengenalkan kepada mereka berbagai pengetahuan. berpengetahuan. Sebagaimana kita didikta kepada mereka, kita pun perlu menjadi diri kita sendiri agar tidak mudah kagum kepada yang datang kemudian, tapi juga tidak langsung antipati. Karena kaidah dasarnya amma ba'd, wa inna asdaqal hadits fi kitabillah wa khairal hadits hadits Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha. Maka apabila datang hal-hal yang baru, apakah dari psikologi, secara psikologi, apakah dari yang lain-lain, saya contohkan psikologi karena secara psikologi. Nah, kalau saya nyebutkan bidang lain nanti bisa dianggap menjudutkan. Atau dari yang lain-lain, maka kaidah dasarnya wa syarrul umuri muhtasatuha, dan seluruh perkara-perkara yang diadakan, terutama ketika sudah bersinggungan, bukan soal teknis-teknis mata-mata, mereka sudah bersinggungan dengan masalah keyakinan. Maka kita perlu cek apakah ini memiliki tempat dalam agama kita ataukah tidak. Dan jika sekiranya tampaknya tampaknya memiliki tempat dalam agama kita, ada pijakan dasar, ada pijakannya, ada landasannya, kita perlu cek sekali lagi. Yang itu sungguh-sungguh dasar mengenai hal itu atau tidak? Mohon maaf, kerap kali ketika orang sudah kagum pada sesuatu, maka agama itu menjadi pembenaran. Dicari-carikan yang bermiripan, dicari-carikan yang kira-kira sesuai, lalu dikatakan, subhanallah, ternyata ini sesuai dengan Islam. Tetapi yang menjadi landasan dia mengamalkan, bukanlah Islam itu sendiri, melainkan sesuatu tadi itu. Nah, bukan berarti kita gak boleh belajar psikologi, gak boleh belajar yang lain. Tetapi manakala kita telah memiliki sikap yang keliru, yakni kalau sudah kabur kita cari-carikan pembenaran, apakah dengan hanya mencari dalil-dalil yang kira-kira bersesuaian atau bahkan masuk-masukkan dalil. Kalau masuk-masukkan dalil biasanya menggunakan dalil-dalil yang umum. Aku menuruti persangkaan hamba-hambaku, tetapi dipenggal sampai di situ. Nah, pemahamannya disesuaikan dengan maunya. Nah, ini kan umum, ini kan umum. Karena itu ketika ada nas, kita perlu tahu maksud dari nas ini. Nah, kita sudah sering disibukkan dengan macam-macam. Sigmund Freud mengatakan bahwa manusia ini lahir dalam keadaan memiliki kecenderungan yang buruk. Langsung orang mengatakan, itulah fitrah. Nah, tapi ketika muncul teori yang menentang Sigmund Freud dari psikologi humanisme, mengatakan bahwa manusia ini pada dasarnya baik, maka berduyun-duyun pula orang mengatakan, itulah fitrah. Nah, sudah bertentangan ini. Kenapa bisa demikian? Karena sesungguhnya yang terjadi bukanlah sesuai dengan fitrah, melainkan melepas-lepaskannya agar tampak islami. Nah, begitu orang berbincang tentang tabula rasa yang juga bertentangan dengan teori psikologi humanistik, manusia itu ibarat kertas putih, maka kita pun mengatakan itulah fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa bawahu yuhawidani au nasrani au yumajisani. Nah, kita katakan itulah fitrah. Kenapa bisa berbeda-beda pertanyaan begini? Karena sesungguhnya yang terjadi kita tidak mendalami, tidak melihat dengan sungguh-sungguh, ini memang sesuai ataukah seolah-olah sesuai. Sangat berbeda. Nah, karena itu jangan pernah main-main dalam urusan mendidik anak ini. Mendidik anak ini, apapun yang kita lakukan terhadap mereka, ingatlah bahwa akibatnya adalah bagi dakwah agama ini. Bukan hanya bagi soal anak-anak kita semata-mata. Dakwah anak kita ini, dakwah oleh muslimin yang lainnya, karena anak kita bisa berikan pengaruh bagi anak-anak yang lain. 30-40 tahun yang akan datang, yang ketika itu mungkin kita sudah tiada. Jika mereka kita ajari curang, misalnya dalam mengerjakan soal atau apa namanya, dalam hal-hal lain, di supermarket misalnya dalam rangka mencicipi kelengkeng atau anggur. Enggak apa-apa, nak. Enggak apa-apa, satu aja enggak apa-apa. Oh, yang penting enggak ketawa tuh guys. Nah, ini sepele, tapi tanpa disadari ini telah mengajari anaknya untuk berbuat curang. Nah, dan macam-macam dia. Nah, contoh tadi mengajari berbuat curang. Sesungguhnya bukan hanya soal bagaimana agar anak tidak nangis, bukan, tapi justru sebaliknya, kita sedang mempertaruhkan masa depan umat ini. Kalau bisa, bukankah pangkal segala dosa itu adalah dusta? Maka jika kita mengajari anak untuk ringan dalam melakukan kecurangan, sesungguhnya kita membukakan pintu-pintu keburukan yang besar buat mereka. Karenanya ketika menjadi anak, kita perlu mengingat perintah Allah Subhanahu wa taala dalam soal menjadi anak ini, yaitu Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9. Yang di ujungnya adalah wal yaqulu qaulan sadida, dan berbicara dengan perkataan yang benar. Ya, straight to the point, langsung pada pokok masalahnya. Tidak mengandung kebohongan, tidak berbelok-belok, apalagi yang tidak berdusta. Ya. Jadi inilah yang perlu kita pikirkan mengenai anak-anak kita. Dan dari sana kita dorong anak kita itu untuk menyadari dirinya sebagaimana kita juga perlu menyadari diri kita. Mereka tidak segan-segan untuk mengatakan tidak tahu jika memang mereka tidak tahu. Bukan karena minder, bukan. Tetapi apabila sesuatu itu memang dia melihat bahwa yang kompeten itu dirinya, maka sebagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang mendeklir bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk itu, kapasitas untuk itu. Nah, bukan minta jabatan ya, beda ya. Jadi ini menyadari keadaan, bukan meningkatkan kesan orang terhadapnya. Yang hari ini banyak diajarkan dalam berbagai training, memberikan gelar yang luar biasa bagi diri sendiri. Oh, macam-macam gelar yang disebutkan. Dan meyakini bahwa sebutan-sebutan menakjubkan luar biasa itu akan menggerakkan alam semesta untuk mewujudkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bukanlah keyakinan yang baru. Ini keyakinan lama yang batil. Yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita ini menyiapkan diri kita dan anak-anak kita untuk bersungguh-sungguh melakukan ibadah, untuk bersungguh-sungguh melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan mempersembahkannya, memberikan pujian hanya kepada Tuhannya alam semesta, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Mohon maaf. Sekarang sering muncul semoga semesta mendukung kita. Ini kalimat sederhana, tetapi ini bermasalah sangat serius dalam soal akidah kita, tentang tauhid kita. Ini ya, ini muncul seolah-olah dengan perkataan itu nanti alam semesta akan mewujudkannya, dan kita tidak mendapati asar dari salafus soleh. Para salafus soleh itu biasa menggelar dirinya bukan dengan gelar-gelar yang hebat, tapi dengan gelar-gelar yang sederhana, yang bahkan merendah. Al-faqir ilallah, khadimul ma'had, pelayan ma'had, dan lain-lain. Yang kita dapati jejaknya, asarnya, memberikan gelar yang hebat, luar biasa kepada diri sendiri, itu adalah asar dari zaman jahiliyah. Semisal gelar yang disematkan oleh Amr bin Hisham alias Abu Jahal kepada dirinya sendiri. Apa gelar yang disematkan oleh Amr bin Hisham alias Abu Jahal kepada dirinya sendiri? Al-Azizul Karim, Sang Perkasa Mulia. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan gelar ini, gelar yang disematkan oleh Abu bin Hisham pada dirinya sendiri ini sebagai Allah-Allah baginya di akhirat kelak, yakni ketika disiksa dan neraka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Dzuk innaka antal azizul karim." Rasakanlah wahai sang perkasa mulia. Nah, hari ini anak-anak belajar, aku hebat, aku bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, anak-anak belajar demikian. Seseorang yang sungguh-sungguh hebat, lalu takjub pada dirinya sendiri, ujung itu adalah terjatuh pada satu dari tiga perkara yang binasakan. Hawa nafsu yang diikuti, suh yang ditaati, dan yang ketiga adalah ujung mengagumi diri sendiri. Nah, apalagi kalau kehebatan itu bahkan tidak ada pada dirinya, dia memuji dirinya sendiri dengan memberikan sebutan-sebutan yang menakjubkan. Tidak ada yang tidak mungkin. Masya Allah. Nanti ketika ditanya, ya kan, kalau kita yakin Allah Maha Kuasa, tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi ketika tadi ujungnya, aku hebat, aku bisa, tidak ada tidak mungkin, bukankah itu larinya kepada dirinya sendiri? Nah, kita sudah kembali. Kok sampai sini ya? Nah, karena itu, wahai orang tua, wahai guru, tanamkanlah kepada mereka iltizam, komitmen untuk bersungguh-sungguh. Untuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh terus-menerus dan serius, bukan semata-mata untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek, tetapi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Singkirkanlah tepuk tangan yang bergemur. Nah, ada yang bertanya, Pak, memangnya enggak boleh anak kasih tepuk tangan? Nah, pertanyaannya adalah, itu kira-kira buat apa? Biar mereka bersemangat. Kira-kira kalau dikasih tepuk tangan itu semangatnya berapa lama bertahan? Ada orang-orang yang tidak memuji, bukan pada siapa orang memuji, itu baik. Tidak memuji anaknya, tidak bertepuk tangan. Bukan berarti saya melarang Anda secara mutlak untuk bertepuk tangan. Tetapi anak-anak itu bersemangat. Kenapa? Karena kita memberikan tanggapan, memberikan feedback, memberikan umpan balik. Anak mau melontarkan gagasannya, kita serius sekali, bro. Sebentar, mas. Kok bisa gitu, gimana, mas? Kayaknya enggak, mas. Mestinya begini. Nah, tapi kita bukan menjatuhkan, umpan balik. Sebentar. Nah, jadi anak merasa, oh, orang tua saya betul-betul tahu apa yang gagasan saya. Ada orang memuji, tapi gak mengetahui sesungguhnya apa yang diberikan anaknya. Hebat, Masya Allah, Subhanallah. Anaknya bertanya, hebatnya di mana? Allahu a'lam bishawab. Menanggapi, bahkan mungkin gak setuju. Anak terbiasa menghadapi perbedaan juga. Bukankah dunia juga selalu sama? Nah, ketika misalnya habis berbincang dengan anak, kita menjelaskan sejual, pagi atau siang, sore atau malamnya, kita temukan lagi, wah iya, sekarang bapak baru ngerti. Yang kamu pikirkan tadi kayaknya pas, benar. Nah, itu menunjukkan bahwa, oh, rupanya bapak itu betul-betul perhatian, betul-betul memikirkan, betul-betul menanggapi, bukan cuma mendiamkan. Ada loh, ibu-ibu yang memuji itu bukan dalam rangka menghargai anak, tapi dalam rangka mengusir anak. Ada enggak? Ada enggak orang tua yang memuji untuk mengusir anak? Ada enggak? Ada. Bunda-bunda, gambar itu bagus lah. Iya, bagus. Itu mengapresiasi atau mengusir? Mengusir. Kata ibu-ibu di belakang mengusir. Kenapa? Biar anaknya cepat pergi. Karena ibunya masih ingat lanjutkan komunikasi via WA atau update status. Nah, sekali lagi bukan berarti kalau ada orang yang kalau hanya dikit-dikit karena nggak perlu pujian, apa namanya, kita menunjukkan perhatian yang serius, ini lebih berharga buat anak-anak kita. Nah, perbincangan tentang ini sebenarnya masih sangat menarik, tetapi al-waqtu qasir wa amal katsir, karena itu saya lompat kepada pembahasan berikutnya, karena perbincangan kita ini masih sangat panjang sementara waktu semakin sempit. Nah, jika landasan-landasan itu telah kita tanamkan pada diri anak, iman, kemudian yang kedua adalah adab, manners and etiquette. Nah, maka akan mudah bagi kita untuk menanamkan yang berikutnya itu, yakni sikap untuk kokoh menggali kebenaran. Sebutlah itu truth over harmony. Rukun dan kompak itu penting, sangat penting, dan tidak baik kita itu cari-cari perkara, tidak baik kita itu cari gara-gara tanpa ada alasan yang hak untuk itu. Akan tetapi jauh lebih penting lagi adalah tegak di atas kebenaran. Di antara sebab-sebab anak-anak itu berada pada temannya adalah karena temannya itu memiliki determinasi yang lebih kuat. Ada mangga matang, dilempar aja yuk, temannya proaktif mengambil inisiatif, menyeru dalam tanda petik kepada kebaikan dunia, meskipun itu sebenarnya baik. Nah, ini proaktif. Nah, atau yang lain mengajak merokok atau bahkan lebih jauh daripada itu, maka kalau anak-anak kita itu tidak kokoh jiwanya, gak enak, takut kehilangan teman. Nah, karena itu kita perlu kokohkan diri mereka itu, truth over harmony. Kalau kamu ditinggalkan temanmu, nah karena kamu benar, Allah kasih ganti kamu teman yang lebih baik. Nah, tapi jangan tinggi hati, jangan tinggi hati. Nah, ini sikap-sikap. Kita sering bertanya, gimana anak-anak ini mudah terpengaruh oleh temannya? Temannya itu siapa? Ya sebenarnya juga pernah kuliah psikologi komunikasi, nggak pernah juga. Pernah belajar teknik persuasi, nggak pernah juga. Tapi kenapa lebih powerful, lebih berpengaruh dibanding gurunya yang sudah belajar teknik-teknik komunikasi? Nah, salah satunya karena inisiatif dari temannya itu, dan yang kedua karena anak ini tidak siap untuk dijauhi dan tidak memiliki keyakinan yang kokoh terhadap kebenaran. Karena itulah kita perlu tanamkan pada diri anak kita kebenaran itu. Kalau itu tertanam, dia akan lebih mudah untuk memeganginya. Nah, kalau kebenaran itu belum tertanam, ya apa yang dipegangi? Nah, the truth over harmony. Rukun itu penting, kompak itu sangat baik, tetapi jauh lebih penting lagi adalah tegak di atas kebenaran. Sikap inilah yang perlu kita kokohkan, perlu kita sematkan pada diri anak-anak kita. Sepanjang sejarah, para pelopor, para penemu, orang-orang besar pasti melalui masa-masa di mana mereka dicemooh, diolok. Dalam soal agama, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam juga pernah dianggap gila. Dan itu bukan sebagai ungkapan akrab atau ungkapan seloro ala Jawa Timuran, tidak. Tapi sungguh-sungguh dianggap gila. Dulu tidak ada orang yang jual air dalam kemasan seperti ini. Dan ketika ada orang yang menggagas pertama kali, nah, yang menggagas pertama kali ini juga dicemooh, karena dianggap mengada-ada. Tapi hari ini air putih bisa hadir di meja-meja yang terhormat, di sidang-sidang dewan, di acara-acara penting yang dulu malulah orang menyuguhi air putih kan. Nah, dulu tidak terpikir orang untuk menjual teh dalam bentuk kemasan, tapi hari ini yang dalam bentuk kemasan itu bahkan jadi bekal ketika orang pergi kemana-mana. Setiap pelopor itu awalnya dianggap aneh dan dianggap gila. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, saya pernah mengalami masa yang agak, bagaimana mengatakannya, saya tidak menderita dengan masa itu, tapi ini adalah masa ketika saya sempat dianggap agak begini, yakni ketika saya SMP kelas 1, ulangan pertama bahasa Inggris dapat nilai terseleksi kelas. Ringkasnya, karena saya ingin suka menguasai bahasa Inggris, sehingga sering pulang dari sekolah itu, jaraknya 3 km dari rumah saya, jalan kaki sambil ngomong sendiri, belajar ngomong bahasa Inggris. What's that? Wow, macam-macam, ngomong sendiri, ekspresi yang seperti itu, maka akhirnya ada orang yang menganggap agak begini. Tetapi apa kata ibu saya? Ibu saya menasihati saya dengan perkataan sederhana. Tugas wong liya gunepan. Tugasnya orang lain itu komentar. Tugasmu temenan. Tugasmu itu serius. Nah, ini hal-hal yang perlu kita tanamkan pada diri anak. Sebagai derivat, sebagai varian dari truth of a harmony. Rumpun itu penting. Ketika saya dianggap error, atau misalnya ada teman yang malu, itu bukan karena saya memusuhi mereka. Nah, ini manfaatnya, saya lah yang memetiknya. Nah, dengan keyakinan itulah, maka anak-anak ini dapat kita tempa, dapat kita siapkan, agar mereka ini dapat menegakkan kepalanya secara berpartabat sebagai orang beriman di tengah-tengah orang lain, baik di tengah-tengah muslimin yang lainnya. Muslimin kan bukan berarti dengan sendirinya mereka dekat dengan agama, ataupun dengan orang-orang lain yang berbeda agama. Tidak ada toleransi kecuali apabila anak kita, termasuk diri kita, yakin bahwa hanya agama kita ini, satu-satunya agama yang benar, hanyalah agama kita ini. Itu toleransi. Loh, kalau orang lain begitu, ya begitu pula seharusnya. Kalau sama-sama yakin bahwa semua agama benar, itu bukan toleransi. Karena sama-sama tidak beriman. Tidak beriman. Jadi toleransi itu seluruh kita yakin agama ini benar, tetapi kita menenggang rasa ketika orang lain melaksanakan. Kita siap membela agama ini, siap menegakkannya. Ada ungkapan dalam bahasa Latin. Ini bukan hadis itu saja. Si vis pacem para bilu. Kalau Anda mau damai, siaplah berperang. Artinya, bukan berarti kita mau berperang. Bukan berarti kita mau ngajak berkelahi orang lain. Bukan berarti kita mau menghabisi orang lain. Tetapi kalau kita ini memiliki kekuatan, kalau kita ini memiliki kesiapan untuk tegas, untuk menghadapi orang lain, maka mereka akan lebih santun, mereka akan lebih baik. Nah, jadi toleransi itu justru kita itu mampu melakukan tindakan-tindakan yang misalnya yang tidak patut. Tindakan-tindakan yang semisal tidak menegang orang lain, tetapi kita memilih menahannya karena menghargai keyakinan mereka. Menghargai mereka melaksanakan keyakinannya. Nah, mohon maaf, karena dalam beberapa kesempatan maunya toleransi, tetapi menjadikan anak-anak itu tidak beriman. Mengatakan semua agama sama. Nah, kalau bertentangan agama itu, jadi toleransi itu harus tegak di atas keyakinan bahwa agama ini yang paling, agama inilah yang benar, satu-satunya yang benar. Mereka siap mempertahankannya. Dan ini menjadi lebih mudah untuk kita tanamkan kalau sikap yang awal tadi, truth over harmony, kebenaran itu di atas keharmonisan, itu sudah kokoh pada diri mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan tantangan itu macam-macam. Kalau anak-anak kita tidak kita bangun keyakinannya, nanti berinteraksi dengan teman-temannya bisa rontok hanya dengan dikasih pertanyaan sederhana. Misalnya, saya beberapa waktu lalu sempat berbincang, ada anak dari seorang muslim saudara kita main game online, dan itu komunikasinya dengan temannya yang bisa siapa saja, gak pernah tahu kan. Dan sampai pada pertanyaan, what is your religion? Are you Christian? No, I am Muslim. Pertanyaan berikutnya, are you ISIS? Nah, kalau anak tidak memiliki keyakinan yang kokoh, dikasih pertanyaan seperti itu, bisa rontok, bisa terdiam, bahkan bisa merasa bahwa agama ini buruk hanya dikasih pertanyaan seperti itu. Are you a terrorist? Nah, rontok lagi. Karena itulah meletakkan landasan-landasan keyakinan itu sangat penting buat anak-anak kita. Akan tetapi landasan-landasan yang kita bangun tadi akan sulit kokoh, atau ketika sudah mulai kokoh akan mudah ambruk kalau belum lagi tanaman itu berakar kuat, belum lagi tanaman itu akarnya menghunjam, batangnya menjulang, dan ranting-rantingnya meninggi. Tapi sudah kita hadirkan perusak-perusaknya. Kita biarkan perusak-perusaknya. Apa 12 tahun. Alhamdulillah. Di acara TV baik semua, tidak ada isi buruknya. Itu 8 jam seminggu untuk anak yang sudah berusia 12 tahun. Ini pelajaran yang saya ambil dari Jean and M. Healy PhD, seorang ahli pediatri. Jadi secara pediatri begitu. Secara psikologis, kalau anak terlalu dini diekspos terus dengan TV, apalagi kalau anak belum belum berkembang kemampuan bicaranya, lalu setiap hari hanya absorbing. Ingat, nonton TV itu bukan processing, tapi absorbing, hanya menyerap saja. Absorbing tampilan-tampilan dari TV, maka anak-anak akan kehilangan kecakapan komunikasi. Anak-anak akan terputus interaksi sosialnya, dan lama-lama akan mati kebutuhan sosialnya. Akan rusak kebutuhan sosialnya. Sehingga jangan kaget kalau anak itu karena overexposed, terlalu banyak nonton TV, sejak mereka masih kecil, masih bayi misalnya belum bisa bicara, lalu anak seperti memiliki kebutuhan khusus, sulit berkomunikasi, susah berinteraksi, tidak tahan berhadapan dengan manusia misalnya. Nah, jangan kaget meskipun tidak memiliki kelainan pada otaknya. Kenapa? Karena dia sudah paralyzed, dia sudah handicap, dia sudah mengalami kecacatan disebabkan oleh mentalnya yang tidak berkembang. Nah, kalau ini terjadi akan berat bagi kita untuk memulihkannya. Kembali lagi, so how much is too much? Berapa lama ini disebut sebagai terlalu lama? Terlalu lama itu adalah apabila anak kita berusia 12 tahun dan nonton TV 2 jam sehari. apalagi 3 jam sehari. Jika TV-nya betul-betul menggugah pikiran, menggugah pikiran dan isinya sangat bermanfaat, maka masih dapat ditoleransi menjadi 16 jam seminggu, tapi gak dirapet. Jadi bisa dibagi Sabtu 8 jam, Minggu 8 jam. Tetapi jika TV itu tidak betul-betul menggugah berpikir anak, maka TV itu maksimal 8 jam seminggu. Artinya rata-rata sehari hanya 1 jam 15 menit. Saya tidak tahu dengan di sini, tapi kalau di negeri kita, saya tidak punya TV, tapi nasib tetaplah membuat saya itu tahu TV kadang-kadang. Misalnya di ruang tunggu bandara, di rumah makan, dan lain-lain. Bahkan ketika acara keagamaan pun, acara nasihat agama pun, iklannya maksiat. Acara tayangan TV-nya tentang menundukkan pandangan. Acara TV-nya tentang menjauhi maksiat mata. Tapi iklannya tentang deodoran. Nah, ini terjadi. Bahkan pada acara anak-anak pun, kalau di UK setahu saya, acara anak-anak nggak boleh ada iklannya. Tapi di negeri kita yang semata wayang, nah, yang terjadi berbeda. Acara anak-anak pun iklannya dewasa. Jadi, yang tampaknya baik pun sudah tidak baik dari segi konten. Padahal acara yang baik itu tidak baik kalau mereka terlalu lama. Dan terlalu lama tadi, how much is too much? Jika lebih dari 1 jam 15 menit sehari untuk tayangan yang ya standar yang baik, bukan buruk. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini adalah ICT, Information and Communication Technology. Teknologi informasi dan komunikasi. It means that anak-anak baru akan dapat mengambil manfaatnya jika kita sudah persiapkan pada diri mereka tentang what kind of information do you need. What kind of information you should to search to get. Informasi macam apa yang seharusnya kamu cari, kamu dapatkan. Jika mereka masuk ke hutan belantara yang bernama gadget ini, berburu kepada Syekh Google, yang Syekh Google itu akan memberikan apa saja yang ditanya, meskipun banyak salahnya juga. Nah, maka informasi yang diserap anak bukanlah informasi yang diperlukan, tetapi informasi yang berseliweran yang ditawarkan. Nah, sehingga akibatnya lama mengakses, banyak bacanya, tapi semakin dangkal pikirannya, semakin tidak betah untuk mencerna, semakin enggan berpikir tentang ini. Silakan Anda baca buku karya Nicholas Carr yang berjudul Shallowing, pendangkalan. Yang berjudul The Shallows. Ini tentang fenomena shallowing, pendangkalan pikiran, bukan hanya pada anak-anak, bahkan pada orang dewasa. Jika kita banyak-banyak mengakses informasi-informasi yang sifatnya ringkes-ringkes dan kadang-kala itu berulang berkali-kali. Klik berita, 5 berita atau 6 berita, kalau misalnya sebenarnya hanya 3 paragraf pendek, bukan 3 paragraf panjang. Klik ini, terdiri 2 paragraf. Kemudian klik di satunya, 1 paragraf lebih atau 1,5 paragraf isinya sama. Klik berikutnya juga begitu, banyak samanya. Dan lain-lain, perulangan. Begitu pula ketika nonton berita di TV. Itu bukanlah berita, itu adalah acara hiburan. Nah, namanya juga infotainment-nya. Nah, jadi kita siapkan dulu. Yang kedua adalah communication. jika komunikasi kita dengan anak belum baik, maka alat komunikasi ini tidak meningkatkan komunikasi. Nah, saudara-saudara, kita perlu mengingat apa yang terjadi di South Korea, Korea Selatan. Tahun 2013 terjadi 2,5 juta kasus anak-anak yang terkena digital addiction, kecanduan digital. Sementara 580 ribu anak di Jepang tahun 2012 memerlukan terapi dalam bentuk internet fasting camp, semacam camp untuk puasa internetan. Nanti mereka akan di recovery untuk disiapkan, apa namanya, disiapkan berinteraksi dengan internet, tetapi pada awalnya mereka harus dikat betul-betul, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh mengakses sama sekali, dibiasakan untuk bisa hidup dengan nyaman tanpa internet. Sesudah mereka kokoh, barulah dikenalkan kembali. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Digital addiction di Korea Selatan ini bahkan terjadi pada anak-anak usia 3 tahun. 3 tahun, kok bisa sampai kecanduan? Digital addiction itu sebenarnya kalau kita sudah mengalami, rasanya enggak enak kalau 10 menit saja, 10 menit saja kita enggak pegang. Di pesawat baterainya habis. Itu ya diambil, ya, masukkan lagi. Nah, baterainya habis. Itu persis seperti orang yang sudah betul-betul kecanduan rokok. Long haul, penerbangan panjang. Maksudnya ya diambil, dicium-cium, masukkan lagi, agak lama dicium-cium. Kalau perlu dijilat-jilat rokoknya, dimasukkan lagi. Ini orang sudah kecanduan. Nah, ada sekian banyak 2,5 juta anak di tahun 2013, dan kasus ini terus berkembang di Korea Selatan, mengalami digital addiction dengan beragam usia, tidak terkecuali anak usia 3 tahun. Kok bisa anak 3 tahun kecanduan? Karena pada usia-usia sebelumnya, ibunya memasak, biar anak gak rewel dikasih gadget. Nah, lama-lama anak itu lebih tenang, lebih nyaman kalau berinteraksi dengan gadget, yang gadget itu selalu menanggapi dia, gak seperti ibunya. Nah, ini persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, saudara-saudara, ini masih panjang perbincangan kita, tetapi untuk sesi pertama ini saya ingin memberikan kesempatan untuk berbincang sejenak karena kita masih ada waktu selama 20 menit. Silakan kalau ada pertanyaan untuk selanjutnya, ba'da zuhur nanti saya masih akan melanjutkan materi berkenaan dengan positive parenting. Meskipun sebenarnya hari ini seharusnya saya membicarakan dua topik, tetapi satu topik ini masih perlu dibahas hingga sesi kedua nanti. Karena itu maafkanlah saya hanya membahas satu topik saja. Nah, saya lebih memilih itu daripada nanti hanya sekilas info, meskipun tadi sebenarnya juga masih sekilas-sekilas. Demikian, silakan kalau pertanyaan, semoga saya dapat menjawabnya. Dan sekiranya saya dapat menjawab, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada saya untuk mengatasi dan tahu. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tertarik dengan banyak artikel yang di-sharing yang mengatakan bahwasanya jangan memberikan kalimat perintah kepada anak. Itu pertama kali saya baca itu kan dibahasnya secara psikologi. Tapi yang saya lihat kok kayaknya ada enggak kesesuaian. Jadi saya buka lagi Al-Qur'an. Di situ saya menemukan banyak banyak sekali perintah. Kalau orang yang ini apa enggak merujuk kepada Al-Qur'an, berarti dia yang mengatakan bahwasanya temuan psikologi ini benar, berarti secara tidak langsung mengatakan bahwa Al-Qur'an itu salah. Terus saya telaah lagi kalimat Al-Qur'an tersebut, bahwa di dalam setiap kalimat Al-Qur'an yang saya baca dan saya perhatikan, contohnya salah satunya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Itu ada perintah, tapi Allah juga bimbing, enggak bagus loh. Karena kenapa? Syirik itu dosanya besar. Itu kalau orang mau telaah lagi, itu panjang lagi ceritanya. Ada juga perintah yang mengatakan misalnya la taqrabuz zina. Jangan kalian dekatin zina. Kenapa? Innahu kana fahisyatan. Apa? La taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan. Ya itu ya, intinya ketika Allah memerintahkan sesuatu, Allah bimbing, ini loh akibatnya. Artinya di dalam setiap Al-Qur'an ketika Allah memberikan sesuatu larangan, Allah bimbing, kasih tahu nanti seperti ini. Artinya bimbingan. Sebenarnya begitu juga yang harus kita lakukan kepada anak. Ketika kita nak ini jangan main di atas loteng ya. Kenapa nak? Nanti kalau di atas loteng itu kan tinggi. Nanti kalau jatuh ke bawah, nanti ini jadi seperti ini dan bla bla bla. Tapi yang saya lihat itu diambil sepotong-potong aja, Ustaz. Jadi misalnya jangan syirik, udah stop situ aja. Padahal dalam Al-Qur'an itu memerintahkan kita, Allah udah ngasih contoh. Ketika Allah ngasih perintah, Allah kasih bimbingan. Termasuk juga kita ke anak, ketika kita memberikan perintah ada bimbingan di situ. Jangan main gadget. Kenapa, Nak? Tuh lihat tuh ada yang contoh. Kalau saya kan ini selalu ngasih contoh. Tuh lihat tuh anak kecil. Hidupnya gitu aja. Nanti lihat gede. Pasti gini yang gak bagus. Jadi lebih. Terus tadi Ustaz menyampaikan lagi ketika Rasul mengatakan suatu ayat Al-Quran dan hadis, ternyata itu berapa abad kemudian ada yang menelaah secara ilmiah, ternyata benar. Kalau saya sendiri, ketika ada kalimat-kalimat psikologi seakan-akan benar, saya biasanya balik ke Quran. Itu kira-kira di mana masalahnya? Jadi ini menurut saya pribadi, Ustaz. Jadi Ustaz kan udah lama nih Islamic Parenting. Saya lebih suka mendengar cerita Ustaz yang pengalaman ketika membimbing sesuatu. Ini loh hasilnya. Misalnya saya ini tipikal orang-orang yang suka menelaah ketika misalnya ada anak orang bagus. Contoh misalnya ada 3 orang anak kecil sebelum umur 5 tahun dia habis Quran. Saya tanya tuh ibunya, dulu ininya gimana? Itu kan parenting. Ada juga saya melihat ada anak itu akhlaknya bagus sekali. Saya tanya ibunya, bu, dulu ini apa ketika masa mengandung segala macam kecilnya itu ibu ngapain? Itu kan parenting. Jadi yang saya ingin dengar dari Ustaz itu kisah-kisah yang real. Terus jadinya gimana, Ustaz? Gitu, Ustaz. Terima kasih. Iya. Kisah banyak dapat kisah dapat kita gali, cerita dapat kita cari, akan tetapi kaidah-kaidah di dalamnya juga perlu kita cermati. Karena kalau hanya menghafal, maka kita justru berhadapan dengan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menyeramkan. Artinya sangat banyak anak-anak itu hafal, tetapi kita perlu catat bahwa sekedar hafal saja, ini tidak cukup. Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, aktsarul munafiqi ummati qura'a. Kebanyakan orang-orang munafik dari umatku adalah penghafal Quran. Dulu ini disebut sebagai al-hafidh, itu bukanlah orang yang hafal Al-Quran, melainkan hafal kitab-kitab hadis, hafal sekian ribu hadis, dan sungguh-sungguh hafal, memahami, itulah disebut sebagai Al-Hafiz. Nah, contoh lagi. Nah, karenanya memahami prinsip-prinsip itu didahulukan. Wallahu a'lam bishawab. Berkenaan dengan apa yang Anda perbincangkan tadi, saya tadi juga menyampaikan bahwa insya Allah pada siang nanti sesi kedua saya akan membahas tentang melarang yang dilarang dan melarang yang dibolehkan, termasuk pemerintah itu sendiri kita perlu mengilmui. Saudara-saudara, tadi saya juga sempat berbincang sebelum ada di sini. Kadangkala kita belajar tentang teknik-teknik assertiveness, ketegasan. Tetapi ketika ketegasan itu tidak dibangun di atas landasan keyakinan yang kokoh, tidak dibangun di atas landasan keyakinan yang kuat, maka pada awalnya anak tidak punya pilihan, no other choice. Dia mau pilih gini kan mau orang ketegas. Tetapi ketika langkah sendirinya juga dibangun dengan kokoh, ketika mereka besar, pilihlah mereka yang bisa bersikap tegas pada orang tuanya. It's my own decision, it's my own right. Nah, mengenai tentang ada yang menelaah, kita juga perlu periksa lagi. Mohon maaf, kerap terjadi apa yang dikatakan sebagai orang menelaah tentang ayat Al-Quran, tentang As-Sunnah, dan lain-lain, sesungguhnya bukanlah menelaah, tetapi kita mencocok-cocokkan. Ada riset dan kita anggap ini sebagai pembuktian dari Al-Quran Al-Karim maupun As-Sunnah As-Sahihah. Walaupun seandainya itu sungguh-sungguh membuktikan kebenaran Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah As-Sahihah, maka justru yang lebih perlu kita lakukan adalah menelaah Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah As-Sahihah ini. Tidak justru menjadikan takjub pada apa yang dikatakan sebagai penelitian ini. Karena banyak sekali itu, banyak sekali emotional intelligence yang di negeri kita disebut sebagai emotional quotient, karena berbeda quotient dengan intelligence, tapi tidak berubah-ubah. Ketika orang berbicara sebelum emotional intelligence juga begitu. Akhirnya yang disebut-sebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal kerangka berpikir yang disampaikan adalah Daniel Goleman. Nah, ketika orang berbicara tentang spiritual intelligence, meskipun ini sifatnya hipotetik, bukan ilmiah, yang disebut oleh Dana Zohar and Iron Marshall dalam buku Spiritual Intelligence, yang di negeri kita biasanya disebut sebagai spiritual quotient. Karena kalau spiritual quotient itu mesti salah. Kenapa? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iman itu naik turun berubah-ubah. Nah, setelah quotient itu satu tempat yang tidak berubah-ubah. Nah, kita perlu telaah ini. Nanti belum lagi kombinasi antara keduanya. Dalam berbagai training misalnya dikatakan bahwa emotional intelligence yang di Indonesia disebut sebagai emotional quotient memegang peranan 80% keberhasilan kita ditentukan oleh keputusan emosi kita. Pertanyaannya, dari mana nomor cantik itu didapatkan 80-20 itu? Ada memang hukum pada itu ya, tapi apakah ini applicable di sini? Dari mana berapanya? Nah, ketika ikut pelatihan spiritual intelligence, beda lagi. Ini bahkan memberikan sumbangan 95% keberhasilan bukan oleh spiritual intelligence. Nah, tadi 80 tambah 20, 100. 95 tambah 5, 200, jadi 200. Dan kapasitas manusia ini maksimal tetaplah, berapapun tetaplah 100%. Nah, ini hal-hal yang perlu kita cermati. Nanti ada lagi, 80% kemampuan kita ditentukan oleh alam bawah sadar kita. Sehingga yang dikembangkan dalam tanda petik, yang dikembangkan adalah alam bawah sadar. Padahal tidak bernilai amal ibadah kita kalau kita melakukannya bawah sadar. Nah, ini sekedar tanggapan saja karena ini tadi kan juga bukan pertanyaan, ini hanyalah apa tanggapan, saya memberikan tanggapan balik. Nah, ada lagi? Masih ada waktu 9 menit, silakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya lebih kepada bagaimana menyikapi anak yang beranjak dewasa. Kebetulan tadi dibahas oleh Ustaz. Yang saya inginkan itu adalah dari Pak Ustaz suatu masukan. Sebetulnya cara yang paling jitu bagaimana kita bersikap, karena ya seperti semua orang tahu, anak kalau udah mulai remaja mulai so tau, yang dulunya manis bisa dibimbing, tiba-tiba kayak maaf kayak kucing nolong perawan gitu ya. Kedua, dari sisi emosi, terus terang kadang-kadang kita bingung, maka saya harus bersikap sebagai sahabat? Harus bersikap sebagai sahabat? Atau tetap kukuh dengan cara kita yang dari kecil itu menerapkan suatu disiplin dan dalam segala? Rehan. Maaf. Itu kan. Nah, saya lihat di sekolah pun udah mulai berani melawan sama guru. Jadi yang dulunya sangat menurut, saya malah jadi bertanya kepada diri sendiri, apakah karena metode pendidikan kami yang mendisiplinkan dia harus begini, begini, begini, akhirnya anak berontak itu, apakah itu juga ada kesalahan dari sisi tindakan kami? Karena buktinya sekarang di sekolah itu kebetulan tim pendidiknya tuh tegas. Misalkan kesiangan 5 menit langsung detention, dihukum. Nah, dulu waktu semasa dia masih 2-3 tahun lalu, sekarang saya 16 tahun ya. Dulu sih dia diam-diam aja dihukum. Begitu dihukum sekarang udah mulai mencak-mencak sama gurunya. Nah, sementara gurunya pun gak mau mengalah, dia tetap disiplin kayak militer gitu. Nah, anak saya lihat semakin berontak. Nah, yang saya inginkan itu cukup satu atau dua trik dan tip. Saya harus mengklik dia itu seperti apa ya, supaya keakuannya sekarang ini yang mulai remaja itu mulai bersikap arogan, istilahnya arogan kepada orang tua, merasa lebih pintar, merasa ahli. Nah, itu aja sebetulnya yang saya inginkan, itu triknya seperti apa. Yang saya lakukan sekarang ini saya menganggap dia sebagai sahabat. Itu kadang-kadang lebih nebel dari orang tua. Demikian. Anak saya yang ketiga SMP kelas 2, jadi mereka dekat. Anak kelima agak tujuh, ini mau 6 tahun, mau masuk. Artinya yang remaja. Nah, saya mau jawab pertanyaan terakhir dulu. Apakah kita ini berlaku sebagai sahabat? Wallahu a'lam bishawab. Ada perkataan yang ini merupakan asar tentang semacam pembagian usia anak. 7 tahun pertama anak adalah raja. Itu artinya bukan fase pendisiplinan, tetapi fase untuk menumbuhkan keinginan, menumbuhkan kemauan yang kuat, menumbuhkan kecintaan, kepada hal-hal yang baik. Apakah itu belajar, apakah itu amal, apakah itu ibadah. Nah, kita tumbuhkan ke sana. Nah, kita tidak membahas secara detail karena waktu sudah mendekati habis. Insya Allah nanti akan diperpanjang, khususnya berkenaan dengan bagian berkenaan dengan remaja karena fokusnya di sana. Nah, tujuh tahun kedua anak adalah budak. Bukan berarti kita main perintah, bukan berarti kita main tunjuk, bukan berarti kita main kasar, tetapi ini adalah fase dimulainya pendisiplinan yang terarah, terstruktur, berkenaan dengan hal-hal pokok, berkenaan khususnya mengenai ibadah. Dan usia 10 tahun barulah boleh memberikan sanksi yang lebih tegas berupa pukulan yang tidak menyakitkan. Akan tetapi, pukulan yang tidak menyakitkan itu tidak bermakna apa-apa. Kalau anak itu memang terbiasa dikerasi. Nah, kalau anak itu terbiasa dihadapi dengan baik, dengan lembut, maka pukulan tidak menyakitkan. Dipukul saja, gak menyakitkan sama sekali. Itu sudah membekas pada dirinya. Nah, 7 tahun ketiga, ini adalah berdasarkan perhitungan Komariah ya, berarti lunar system itu lebih pendek dibanding sonar system. Ya berarti at about 13 lah ya, kira-kira 13 tahun begitulah. Nah, anak adalah menteri. Namanya menteri itu berarti komunikasi kita ada kalanya memang agak instruksional, tapi lebih banyak berlaku seperti sahabat, dialog. Kita mendiskusikan. Nah, bekal-bekal untuk menuju ke sana bukan berarti nanti usia 7 tahun kedua, nanti malah dari usia 7 tahun, 8 tahun dan seterusnya, itu kita langsung tunjuk. Bahkan semenjak usia awal pun, kita sudah dapat mengembangkan dialog. Dulu saya percaya bahwa kalau anak misalnya mau tidur, ya mesti rewel. Tetapi akhirnya kepercayaan saya itu gugur. Ya, ini ketika bertanya, kenapa mesti rewel? Ini mesti ada something wrong. Ini mesti ada yang salah. Ya, ini tidak mampu mereka mengkomunikasikan secara tepat. Maka di anak-anak berikutnya, istri saya khususnya sering mengajak berbincang dengan anak. Ketika anak kayaknya mulai gelisah, mereka ditanya, kamu mau apa nak? Mau tidur. Jadi itu juga. Oh, kalau mau tidur bilang, bunda mau tidur. Kita memberikan treatment kepada mereka, how to say, how to communicate, bagaimana mengkomunikasikan kerisauan mereka itu. Dan pada akhirnya ini menjadikan anak, wabil khusus mulai anak keempat, sebulan ketiga sudah ada kecenderungan besar, tapi wabil khusus mulai anak keempat, dan terutama lagi dari anak kelima, ketika mereka ini mau tidur misalnya, tidak perlu lagi nangis, tidak perlu lagi apalagi ngamuk-ngamuk, tetapi mengkomunikasikan. Dan kalau kita waktu itu belum dapat langsung menemani, kita juga bisa berkomunikasi. Oh iya, nah, kamu mau ditemani sama siapa? Nah, kamu tunggu di sana dulu ya, nanti akan ditemani. Nah, ini bisa ketika sudah mereka sudah mampu berkomunikasi dan mereka percaya kepada kita. Tapi kembali lagi, jadi kalau remaja itu, artinya berarti masuk itu di tahun ketiga, memang yang paling tepat dan seharusnya adalah berkomunikasi layaknya. Jadi sama sekali oleh anak jika kita, saya masuk pada pertanyaan pertama. Tadi kan ada pertanyaan pertama mengenai apa sebenarnya terjadi pada remaja? Bagaimana mesti kita bersikap kepada mereka? Nah, pertanyaan kedua tentang apa kita menganggap sebagai sahabat. Nah, ada beberapa hal yang disebutkan dan saya kira nanti akan dibahas lebih panjang pada sesi kedua karena tadi saya diingatkan bahwa jam 12 sudah berhenti. Semoga nanti zuhur sudah masuk. Nah, mengenai emosi labil, krisis identitas, anak egonya kuat, itu saya dapat di dalam buku-buku teori psikologi remaja, tetapi saya dapat juga pada buku-buku teori psikologi remaja yang kemudian dan dulu itu yang menyebabkan saya nggak lulus dengan nilai yang baik dalam mata kuliah psikologi remaja, karena saya menolak klaim bahwa remaja pasti mengalami krisis identitas, emosinya pasti meledak-ledak. Kenapa? Karena saya tidak melihat contohnya pada masa salafus saleh, generasi-generasi awal Islam ini. Nah, it's not important what's the fact. Tidak penting apa faktanya. It's much more important to understand what's behind the fact. Nah, fakta-fakta tidak penting. Yang penting adalah ada apa di balik fakta. Mengenai ini, insya Allah kita akan berbincangkan. Ada dua aspek nanti yang perlu dibicarakan, yakni aspek apa yang harus seharusnya ada kita tanamkan pada diri anak, dan yang kedua adalah aspek yang berkenaan dengan sikap mereka kepada kita yang seharusnya sudah tumbuh sebelum mereka masuk usia remaja, sehingga insya Allah ketika masuk usia remaja mereka memang bersahabat dengan kita, dan kita bisa berkomunikasi enak dengan mereka bukan semata-mata sebagai teknik komunikasi untuk meluluhkan hati mereka, melahirkan karena mereka sudah lebih terarah. Dan mudah-mudahan nanti dapat berbincangan juga. Kalau begitu, what to do? Ini saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Tidak tahu jam berapa. Saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas sesi pertamanya. Semoga bermanfaat bagi kita. Minimal kita sudah mendapatkan basic-basic tentang parenting yang insya Allah nanti akan lebih dalam lagi pembahasannya pada sesi berikutnya. Untuk sementara, karena waktu sudah menunjukkan 7 menit setelah azan, kita break azan dulu, kita break sholat zuhur, kita sama-sama ke masjid. Setelah itu, nanti habis dari sholat zuhur, kita ada waktu sekitar setengah jam atau 45 menit paling lama untuk hidangan makan siang sudah tersedia. Silakan. Setelah itu kita akan lanjut kembali di sesi keduanya. Untuk sementara, saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.